بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره وصار مسلم لا يظلمه أي لا يعتدي عليه صار مسلم tidak akan mendzalimi dan tidak akan berbuat melampaui batas terhadap muslim yang lainnya. Ini kalau dia betul-betul seorang muslim yang sempurna keimanannya, maka tidak akan mendzalimi saudaranya. Wala yakhdhuruhu, dan tidak akan menelantarkan, membiarkannya pada saat-saat saudaranya butuh bantuan. Dia tidak akan menyerahkannya terhadap musuh. Dia tidak akan membiarkan musuh untuk mengganggunya. Wala yakdzibuhu ay la yukhbiruhu bi haditsin kadzib. La yakdzibu ay jangan dia memberitakan, menyampaikan padanya berita-berita dusta. Wala yahqiruhu ay la yastahinu bih. Jangan dia merendahkannya. At-taqwa hahuna ya'ni taqwa Allah mahalluha al-qalb. Taqwa kepada Allah tempatnya adalah hati. Fa idza taqa al-qalbu ittaqatil jawarih. Kalau hatinya bertakwa, maka juga anggota badannya juga yang lain akan tentu akan ikut bertakwa. Naam. Jika dia betul-betul bertakwa dalam hatinya, maka yang lain, yang anggota tubuhnya yang lain akan bertakwa. Naam. Tsumma qala bihasbi mri'in min asy-syarri ay yahqira akhahu al-muslim. Bihasbi ya'ni hasbun. Fal ba' zaidah. Ini ba'nya zaidah. Harfu jarin zaidah. Bihasbi mri'in asalnya hasbu mri'in, ya. Wal hasb al kifayah, cukup. Wal ma'na law lam yakun min asy-syarri illa an yahqir akhahu lakana hadha kafiyan. Wasanya cukuplah seseorang seandainya tidak ada kejahatannya orang tersebut kecuali hanya merendahkan saudaranya yang lain, maka itu cukup baginya bahwa dia adalah orang yang sangatlah jelek keadaannya. Nah, jadi bihafs bimri'in min asy-syarri ayyahkir akhahul muslim, wa cukuplah seseorang dikatakan sebagai orang yang jahat, orang yang jelek sifatnya perangainya ketika dia apa? Merendahkan saudaranya yang muslim. Artinya kata beliau, seandainya tidak ada yang lain selain dari sifat tersebut, wah dia merendahkan saudaranya, maka cukuplah orang itu dikatakan sebagai orang yang jahat, orang yang jelek. Naam. Qala al-muslimu 'ala al-muslimu haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu diharamkan darahnya dan hartanya dan kehormatannya. Diharamkan untuk ditumpahkan, dibunuh. Diharamkan untuk diambil hartanya kecuali dengan cara yang dibenarkan. Diharamkan untuk dijatuhkan, ya, nam kehormatannya, nama baiknya. Seorang muslim akan menjaga darah saudaranya, akan menjaga hartanya, dan akan menjaga nama baiknya, kehormatannya. Fala yajuzu ay i'tadi 'alaihi biqatlin aw fi maduna. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk dia melampaui batas terhadap saudaranya dengan cara membunuh ataupun selainnya yang menyakitinya. Wa maluhu la yajuzu ay i'tadi 'ala mali binahbin aw sariqatin aw jihdin aw ghairi dhalik. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk dia melampaui harta saudaranya dengan cara mencurinya, ya, ataupun mengingkarinya. Ya, dikatakan ini bukan hartanya, padahal jelas hartanya orang. Naam. Aw ghairu dhalik, ataupun selainnya, aw ghairi dhalik. Wa irduhu ay sum'atuhu, nama baiknya maksudnya. Naam. Fala yajuzu ay yaqtabahu, maka tidak boleh dia untuk menggibainya. Ya, pada asalnya jika kita mengetahui naam kejelekan ataupun kekurangan saudara kita, maka pada asalnya apa? Kita tutupi pada asalnya, kecuali ada hal-hal yang diizinkan oleh syariat. Naam, sebenarnya disebutkan oleh diantaranya, disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dari kitab Riyadhus Shalihin dalam pembahasan ghibah. Di sana beliau menyebutkan beberapa hal, sekitar 6 ya, 6 perkara yang dibolehkan untuk apa? Menggibai, tetapi pada kondisi-kondisi tertentu dan keadaan tertentu. Adapun pada asalnya bahwa kekurangan seorang muslim, aib-aibnya pada asalnya ditutupi, maka tidak diperbolehkan, kata beliau, ya, untuk seseorang menggibai saudaranya. Naam, fayahtiku bidzalika, ya Allah, kemudian dia pun apa? Dengan gibahnya dia menceritakan kejelekan saudaranya di hadapannya, akan apa? Menyebabkan nama baiknya dan kehormatannya menjadi rusak. Naam. Fawaidul hadis, di antara fawaid hadis ini, an-nahi 'anil hasad wan nahi lit-tahrim. Larangan untuk kita ringki hasad. Dan larangan ini pada asalnya adalah diharamkan. Wal hasadu lahu madarun katsira. Hasad ini memiliki bahaya yang sangat banyak. Minha annahu kariha liqada'illahi wa qadari. Di antaranya bahwa dia tidak senang dan benci terhadap apa yang telah Allah tetapkan. Naam. Kalau Allah memberikan nikmat kepada seseorang, kemudian dia dengki, dia hasad. Berarti apa maknanya? Engkau tidak senang terhadap apa? Takdirnya Allah, ketetapan Allah pada orang tersebut. Ini perkara yang ya diharamkan. Wa minna annahu udwan ala akhihi. Yang kedua, wasanya hasad adalah bentuk permusuhan terhadap saudaranya. Naam, hasad, dengki adalah bentuk apa? Permusuhan terhadap saudaranya. Naam. Wa minna annahu yujibu fi qalbil hasid hasrah. Naam, wasanya juga diantaranya dalam hati seorang yang hasad akan menimbulkan ya hasrah, penyesalan, ya, berupa penyesalan sehingga akan semakin bertambah apa? Rasa bencinya terhadap saudaranya. Allahumma musta'an. Ini akan menyebabkan apa? Lahirnya kebencian. Kalau kita hasad kepada seseorang akan apa? Menyebabkan kebencian terhadap saudara kita. Kullama izdadatin ni'am izdadat hadhihi al-hasra. Fayatanakkaru 'alayhi 'aishuhu. Ya. Naam, semakin bertambah nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya, maka akan semakin bertambah pula apa? Rasa sempit dalam dada. Naam, sehingga dia pun menyiksa hidupnya. Dia pun menderita. Ya. Jadi orang yang hasad ini tidak akan mendatangkan ketenangan bagi dirinya. Naam. Orang dalam keadaan enak, nikmat, dia yang menderita kalau apa? Saudaranya mendapatkan kebaikan. Allah musta'an. Naam. Tahrimul munajisha lima fiha min al-udwan 'ala al-ghair wa kaunu sababan lit-tabaghudi wa asbabi. Naam. Fala yajuzu lil insani ay yubghida akhahu atau ay yaf'ala sababan yakunu jaliban lil bughdhi. Diharamkannya al-munajasyah, baik najis yang telah berlalu penyebutannya bahwasanya dia mengangkat ataupun menambah harga padahal tidak ada keinginan untuk membelinya. Naam, ya, atau seperti boleh contohkan seseorang yang sudah melakukan transaksi jual beli, ya, kemudian orang ini ia datang dan mengatakan, wahai pulan, kamu batalkan saja penjualanmu kepada si pulan, nanti saya yang beli dengan harga yang lebih mahal. Atau dia katakan kepada si pembeli, wahai pulan, batalkan pembelianmu kepada si pulan, saya punya barang yang lebih bagus, saya bisa kasih harga yang lebih murah. Ya, naam. Allahul musta'an. Ini apa? Ya, naam. Itu najis namanya. Naam. Karena itu jangan sampai hanya mau mengambil keuntungan kelihatannya hanya beberapa ratus rupiah atau beberapa puluh rupiah ya, ataupun ribu rupiah sehingga merusak persaudaraan tersebut gara-gara hanya beberapa rupiah saja. Naam. Qala tahrimut tadabur wa huwa ayyuwalli akhahu dhahra haramnya at-tadabur, yaitu membelakangi saudaranya. Dia datang, saudaranya datang, dia pergi. Pokoknya dadah, mau ketemu. Naam. Itu maksudnya apa? Wa huwa ayyuwalli ahahu dhahra wa la ya'khudhu minhu wa la yastami'u ilayhi. La ya'khudhu minhu, dia tidak mau mengambil darinya dan tidak mau mendengarkan. Li'anna hadha diddul huwa al-imaniyah. Karena yang demikian saling membelakangi adalah sangat berlawanan dengan persaudaraan keimanan. Naam. Baik. Ini at-tadabur wa la tadabaru. Jangan saling membelakangi. Kalian kumpul, kalian duduk sama-sama. Naam. Jangan ada saudaranya datang dia malah pergi. Tadabur namanya itu. Naam. Baik. Yang keempat, tahrimul bai' ala bai'il muslim. Haramnya menjual di atas jualan saudaranya. Wa mithlu syara' ala syara'i. Juga menjual ataupun membeli di atas pembelian saudaranya. Wal hitba ala hitbatihi. Melamar di atas lamaran saudaranya. Wal ijara ala ijaratihi. Menyewa di atas sewaan saudaranya. Wa ghairu dzalik min huquqi, dan sebagainya, dan selain daripada itu dari hak-hak yang harus diperhatikan untuk ditunaikan. Naam. Tai wujubu at-tanmiyatil ukhuwah al-imaniyah liqaulihi wa kunu ibadallah ikhwana. Wajibnya kita untuk menjaga persaudaraan keimanan. Karena Nabi mengatakan dalam hadis tadi, wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Bayanu halil muslim akhihi, penjelasan keadaan seorang muslim bersama saudaranya. Wa annahu la yadhlimu wa la yakhdhulu. Seorang muslim itu tidak akan berbuat zalim dan tidak akan menelantarkan. Wala yakdzibuhu, dan tidak akan menyampaikan pada ucapan-ucapan dusta. Wala yahqiruhu, dan tidak akan meremehkan dan merendahkan saudaranya. Li'anna kull hadza yunafidu huwa al-imaniyah, karena seluruhnya ini menafikan persaudaraan keimanan. Yang ketujuh, anna mahalla taqwa huwa al-qalb, bahwasanya tempat pusat ketakwaan adalah hati. Fa idza taqal qalbu ittaqatil jawari, kalau hati yang bertakwa maka anggota badan yang lain pun akan bertakwa. Waliyulam anna hadhihi al-kalima yaquluha ba'dhu an-nas idza 'amila ma'siyah wa ankara 'alayhi qala at-taqwa huna wa hiya kalimatu haqqin lakinna arana biha batila. Wa hendaknya diketahui bahwa kadang sebagian orang, nah, puasanya kalimat ini diucapkan oleh sebagian orang ketika dia melakukan maksiat, melakukan pelanggaran, kemudian dia mengatakan ketakwaan itu di sini. Ya, artinya kalau dia berbuat maksiat, artinya jangan lihat saya zahirnya anggota badan saya melakukan maksiat, ini ketakwaan. Kalau hati tidak, ya jelasnya apa? Ha? Artinya seandainya hatinya bertakwa, maka apa? Hah? Anggota badannya dan perbuatannya tidak akan seperti itu. Nah, dia tidak boleh mengatakan, hey, tetap kita cinta, tetap kita ini. Tapi buktinya saling membelakangi. Mana bukti? Nah, toh. Jadi seandainya hati bertakwa, hatinya ya betul-betul sesuai dengan di luar, akan sesuai dengan perbuatan. Jadi at-taqwa huwa. Jadi tidak diperbolehkan seseorang melanggar, jelas-jelas pelanggaran, kemudian mengatakan yang penting kan dalam hati. Seperti ucapannya sebagian para wanita. Ya. Kalau disuruh berhijab, yang penting kan hati yang berjilbab. Kita disuruh, ibu-ibu itu disuruh berjilbab, menjilbab ya, Pak. Nah, badannya menutup auratnya. Nah. Karena dia katakan apa? Yang penting kan ada hijab hati. Jilbabnya hati. Subhanallah. Nah. Wa hiya kalimatu haqqin lakinna arada biha batila. Nah. Ketika dia mengatakan ketakwaan itu di hati, kemudian terang-terang melakukan pelanggaran, ini kalimat yang hak tapi dia menginginkan kebatilan. Wa hadza jawabuhu an naqul, maka jawabannya kita katakan, law kana huna taqwa, seandainya betul dia katakan bahwa di sini hati ini hatinya dia bertakwa, lattaqatil jawari, maka anggota badannya pun akan bertakwa. Naam. Karena Nabi SAW yaqul, karena Nabi SAW berkata, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa dalam hati itu atau dalam jasad itu ada sepotong daging. Idza salahat salahal jasadu kullu, kalau sepotong daging itu baik maka badan seluruhnya pun akan menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau seluruh ataupun jika sepotong daging itu rusak, maka jasad seluruhnya menjadi rusak. Ana wahiyal qalbu, ketahuilah sepotong daging itu adalah hati. Nah, kemudian yang kedelapan, tikrarul kalimati al-muhimmah li bayanil i'tina'i biha wa fahmiha. Pentingnya untuk mengulang-ulang satu kalimat untuk menjelaskan ya puasanya pada perkara tersebut perlu untuk diperhatikan dan dipahami. Qala at-taqwa huna wa ashara ila sadrihi thalath marratin. Nabi mengulang-ulang sampai mati 3 kali, at-taqwa huna, at-taqwa huna, at-taqwa huna. Apa gunanya diulang? Supaya betul-betul dimengerti dan dipahami, dan juga sebagai bentuk peringatan. Ini adalah perkara yang penting. Sampai Nabi mengulanginya sampai 3 kali. Nah, yang ke-9, idhamu ihtiqaril muslim, besarnya dosanya meremehkan seorang muslim. Diqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hasbi mri'in min asy-syarr, cukuplah seseorang dikatakan jelek ya, dikatakan jahat, ayah kirahul muslim, ketika dia merendahkan dan meremehkan saudaranya yang muslim. Wadhalika lima yatarattabu ala ihtiqaril muslim minal mafasid, karena demikian itu lahir darinya, dari meremehkan seorang muslim itu, kerusakan yang begitu banyak. Kemudian yang ke-10, tahrimu damil muslim wa mali wa irdi, diharamkannya darah seorang muslim untuk ditumpahkan, demikian pula haramnya ada harta seorang muslim untuk diambil, wa irdi, dan juga haramnya kehormatan seorang muslim untuk dijatuhkan. Wa hadha huwa al-aslu, dan ini pada asalnya. Lakin tujadu asbabu tubihu dhalik, akan tetapi kadang kalanya ada sebab-sebab yang mengharuskan untuk kita melakukannya. Nah, pada asalnya darahnya muslim tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dibunuh. Tapi kalau dia membunuh, berlaku hukum kisas, maka saat itu boleh bolehkan. Dia berzina ya, dia sudah muhsan, sudah pernah menikah dengan resmi, kemudian dia pun dihukum rajam. Ada sebab-sebabnya. Pada asalnya tidak boleh kita menggibai, ya. Tapi ketika ada sesuatu hal, ya, nah, kita adukan kepada orang yang berhak, ya, untuk apa namanya, untuk dia mengambil pengaduan seseorang, ya. Karena tentu untuk sebagai laporan pasti kita akan sebutkan apa kejahatannya, ya. Sementara dia tidak ada di hadapan kita, itu kan ghibah. Tapi apa ghibah yang dibolehkan? Nah. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. Ini seluruhnya apa? Ayat-ayat yang menunjukkan pengecualian. Apabila kita dizalimi, dizalimi juga, tetapi yang sepadan tanpa melampaui batas. أن الأمة الإسلامية لو اتجهت بهذه التوجيهات. Kemudian yang ke-11 dan penutup, seandainya umat Islam ini mengambil arahan dan nasihat yang terkandung dalam hadis ini, lanalat sa'adatud dunya wal akhirah, niscaya mereka akan meraih kebahagiaan dunia dan di akhirat. Li'annaha kulluha adabun azimah 'aliyah raqiqah, ya, karena seluruhnya apa yang disebutkan tadi dalam hadis ini adalah seluruhnya adab-adab yang begitu mulia, adab-adab yang begitu tinggi, ya, tahsulu bihal masalih, yang dengannya akan terwujud kemaslahatan, perbaikan, ya, watang kaffu biha al mafasid, dan akan menghalangi kerusakan terjadi ketika apa yang boleh disebutkan dalam hadis ini dijalankan. Nah, wallahu a'lam. Aktabi bihadha. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.